celebrities, celebrities, mau jadi yang banyak musuhnya jadi celebrities sudah paling aman. Lola-lola gosip menggelar sensasi atau ganti-ganti pasangan. Kalau celebrities sah-sah saja. Celebrities, celebrities mau jadi celebrities, celebrities. Celebrities, enak jadi celebrities. Siapa yang mau ikuti barisan? Bayar pendaftaran. Jadi celebrities, ikuti barisan. Apa ada berminat untuk jadi selebriti?